لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أجو سيره banget banget seneng seneng no alam dunyo malaikat juru pati lirak lirik marang siro oleh yang lirik malaikat arep njabut nyowo siro oleh njabut angen teni dawuhe kang moho mulyo. Ojo enak-enak turu elingo marang patine yen dipundhut Gusti Allah menungso karek ketune. Umur menungso bendino sudo ayo poro konco podondang tobato urip neng dunyo piro suene diumpama nomong mampir ngumbe. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Ya ilahana ighfir lana dhunubana wa sallimna fi dunyana wa ukhrana wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Ono dunyo ojo podo mondar mandir ojo namung nuruti karepe pikir opo siro ora podo kuatir bakal ngadepi malaikat mungkar nakir. Ono dunyo ojo podo enak-enak ora suwe bakal dipikul pundak mlebu kubur ulese banjur dibuka tinggal mungkur banjur diida-ida. Ono dunyo iku namung sawetara ingkang suwe besu ono ing alam pokok elingono lamun mati sangmu opo bondon dunyo ora bakal dikowo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Urip ning alam dunya ora salawase, koyo wong lelungan ono dalan mampir ngombe. Omah gedong suwarga kanggo wong kang iman, utawa neraka kanggo wong kang nurut setan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Urip ning alam dunya ora salawase, koyo wong lelungan ono dalan mampir ngombe. Omah gedong suwarga kanggo wong kang iman, utawa neraka kanggo wong kang nurut setan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ling eling siro manungso, temenono anggonmu ngaji, anggonmu ngaji. Mumpung turung ketekanan malaikat curupati, mumpung turung ketekanan malaikat curupati. Luih loro luih susah rasane wong ning neraka, ning neraka. Klabang kures kala jengking, klabang geni ulo geni. Klabang kures kala jengking, klabang geni ulo geni. Rante geni koto geni, cawisane wong kang turoko, kang turoko. Gumampang dawuh pangeran, dasar tan manut perintah Tuhan. Gumampang dawuh pangeran, dasar tan manut perintah Tuhan. Luih mulia luih mukti rasane wong ning suwarga, ning suwarga. pitung puluh widodari kasur babuten cawisi. Pitung puluh widodari kasur babuten cawisi. Cawisane wong kang bekti, dawuh pangeran kang moho suci, kang moho suci. Mukmin lanang, mukmin wadon, mukmin iku sederek kulo. Mukmin lanang, mukmin wadon, mukmin iku sederek kulo. Agami Islam, agami kulo, kitab Quran panutan kulo, panutan kulo. Mukmin lanang, mukmin wadon, mukmin iku sederek kulo. Mukmin lanang, mukmin wadon, mukmin iku sederek kulo. Salam tullah, salamullah, alam taha rasulillah. Salam tullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ketun teman, ngumun teman, ngumur siji orang kuno. Sebab kelawan dengki ora abengti kang moho suci. Gede banget kanjarane wong ibadah netepi jamaah, karo lunggu nunggu imame, puji lan zikir ing panggonane. Eling eling si Roma so, sak durung mati podo tobat, tobat sawise mati ojo krono orang bakal ditompo. Salatullah, salamullah, ala Thaha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin habibillah. Ayo sedulur sing sregep ngaji, ngaji iku sangune mati. Wong mati iku banget larane. sebab nyawane ilang saking awake. Wong mati iku banget larane, sebab nyawane ilang saking awake. Wong aning dunyo mung sesaat, mongko sing ake-ake anggonmu tobat. Tobat saking sekabehane maksiat, mumpung durung teka wektune wafat. Tobat saking sekabehane maksiat, mumpung durung teka wektune wafat. Untung teman wong sing gelem sholat, lan ngakeh-akehi moco sholawat. Sholawat maring Nabi Muhammad, sebab ngajeng-ngajeng angsal syafaat. Salawat maring Nabi Muhammad, sebab ngajeng-ngajeng angsal syafaat. Ya Allah Gusti kita nyuwun pinaringan istiqomah. Ya Allah Gusti kita nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Ya Allah Gusti kita nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Ya Allah Gusti kita nyuwun pinaringan umur berkah, kangge ibadah kanthi taat, lan nebihi laku maksiat. Kangge ibadah kanthi taat, lan nebihi laku maksiat. Ya Allah Gusti kita nyuwun pinaringan rizki kata, saged kangge amal jariah, lan ziarah dateng Mekah. Saged kangge amal jariah, lan ziarah dateng Mekah. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. والآلي والأصحاب من قد وحدا. أجو دمه بنتر بانجر دوك منتر. أجو دمه بنتر بانجر دوك منتر. Pinter yen ora bener, uripe bakal keblinger. Pinter yen ora bener, uripe bakal keblinger. Ojo tumeh ayu, banjur do kemayu. Ojo tumeh ayu, banjur do kemayu. Eli ngono tuamu ompong peyot ora ayu. Elingono tuamu ompong peyot ora ayu. Ojo tumeh suke banjur dosemuke. Ojo tumeh suke banjur dosemuke. Bondo iku mung nyele, besok bakale mule. Bondo iku mung nyele, besok bakale mule. Ojo tumeh melarat, banjur gelem salat. Ojo tumeh melarat, banjur gelem salat. Melarat yen ora salat, rugi dunya lan akhirat. Melarat yen ora salat, rugi dunya lan akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi dadama fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki sopo wonge wani ninggalake salat titenono yen siro laki sekara lara banget nganti ora bisa sambat ditekani pirang-pirang sauise mati dikubur ditinggal lungo ditekani malaikat ingkang malaikat tekonggowo alat sitso mulo ngati ati urip ning alam du salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Urib ing alam dunya bi rasulene Den umpamake mung mampir ngumbe Marang asale bakal bali soan ing pangerane lamon wis teko sira ing pati nuli Si landi ulesi para sedulur padha nyolati landungakno kanthi berbesmili Tumuli jasad iraden kowo Maring kuburan numpaki krondok Ditutup nganggo labangkang Turu dewekan ra ono konco Ditelung dino dipitung dino Podo tahlilan podo dungo Supaya siro ulih ngapuro Supaya padang ing kuburan iro Wong ahli becik nikmat kubur kasur kang apik ditawisake wong ahli bangkan banget susah ulo lan klabang nyokot awake la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah Sadiqul wadil amin Malaikat jurupati lira liri marang siro Oleng lirik malaikat arep tetep nyabut nyowo iro. Sandangane diganti putih, iku tondo ora bisa muli. Tumpakane kereton Jawa, roda papat rupa menungso. Dicucuk noneng umaku wong, tanpa bantal tanpa klosok. Umaira ono lawange, turu dewe ra ono kancane. Ditutupi anjang-anjang, diuruki disawur kembang. Tonggo-tonggo podo nyawang, podo nangis koyo wong nembang. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin. Allahul Kafi, Rabbuna Al-Kafi, Qasadna Al-Kafi, Wajadna Al-Kafi, Likulli kafi kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Para sedulur mangertenono, yen ing alam kubur bakal ono, ono pitakonan nem perkoro, kutu bisa jawab siro. Kaping sepisan pitakonane, Gusti pangeranmu iku sopo? Nulin jawab kelawan cetho, yen Gusti Allah pangeran kulo. Kang kaping pindho pitakonane, sopo iku Kanjeng Nabi niro? Enggal jawab kelawan cetho, yen Nabi Muhammad Nabi kulo. Kaping telune pitakonane, yo opo iku agama niro? Jawabane ora ono liyo, yo iku Islam agama kulo. Kang kaping papat pitakonane, kiblat iro yo iku opo? Ka'batullah iku kiblat kulo, koyo mengkono anjawab siro. Kaping limane pitakonane, yo opo iku panutan iro? Kitab Al-Quran jawab siro, yo iku kitab panutan kulo. Kang kaping enem pitakonane, yo sopo iku sedulur iro? Kaum muslimin uga muslimat, yo iku kabeh sedulur kulon.